Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita yang lalu telah kita buka dan telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah mawaris atau masalah faraid, atau dalam bahasa Indonesianya masalah cara pembagian harta warisan. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan arti daripada ilmu faraid, juga kita terangkan mengenai pentingnya ilmu faraid dan wajibnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Juga telah kita jelaskan mengenai perhatian yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu faraid ini, juga perhatian dari para sahabat dan para tabi'in serta dari para ulama. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita singgung mengenai hak-hak yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi harta sebelum dibagi, maka di sana ada hak-hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian telah kita terangkan juga mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, juga hal-hal yang mencegah orang untuk mendapatkan warisan. Dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan menyebutkan atau menerangkan mengenai ahli waris. Ahli waris yang berhak untuk menerima warisan, baik ahli waris yang dari pihak laki-laki atau ahli waris dari pihak perempuan. Di sini Imam Abi Suja beliau mengatakan, a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Imam Abi Suja rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fidaraini amin, wal warithuna minar rijali asyratun. Al-ibnu wa ibnul ibni wa in safala. Wal abu wal jaddu wa in ala, wal akhu wa ibnul akhi wa in tarakhaya, wal ammu wa ibnul ammi wa in tabaada, waz zawju wal maula al mu'tiqu, wal warisatu minan nisa'i. Yang artinya, jadi ahli waris dari pihak laki-laki dengan sebab yang kemarin kita terangkan, baik ahli waris ini punya hubungan dengan mayit dari segi nasabnya, atau dari negeri segi pernikahan, atau dari segi wala. Mereka ada 10 seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini. Mereka adalah al-ibnu, anak laki-laki. Kemudian yang kedua, ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, wain safala sampai ke bawah. Wal abu, yang ketiga adalah bapak. Wal jaddu, abul ab. Dan yang keempat adalah jad, kakek bapaknya bapak. Wain ala sampai ke atas. Al akh, yang kelima adalah al akh, saudara. Baik saudara di sini, saudara di sini adalah saudara laki-laki ya. Baik saudara di sini adalah saudara sekandung dengan mayit, saudara laki-laki sekandung dengan mayit, atau saudara laki-laki sebapak dengan mayit, atau saudara laki-laki yang seibu dengan mayit. Karena Al-Quran dalam hal ini menjelaskan bahwasannya yang berhak mendapatkan warisan dari saudara adalah saudara tanpa diperinci. Kemudian ulama memerincinya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang keenam adalah ibnul akh asyakik, adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Adapun anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ibu, maka tidak mendapatkan harta warisan karena dia termasuk dalam kategori dzul arham. Yang ketujuh adalah am, paman. Paman yang dimaksud di sini paman adalah saudaranya bapak. Baik saudaranya bapak, jadi am itu saudara laki-laki bapak, saudara laki-laki bapak baik sekandung, atau saudara laki-laki bapak yang seayah dengan bapak. Adapun paman dari ibu ya, saudaranya ibu, maka tidak termasuk ahli waris, tapi mereka tergolong dzawul arham. Yang ke-8 adalah ibnul am, anak laki-laki dari saudara bapak. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya bapak, baik sekandung dengan bapak atau anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak, sebapak dengan bapak. Adapun anak laki-laki dari saudaranya ibu, maka tidak termasuk ahli waris, tapi tergolong dawil arham. Begitu juga yang ke-9 adalah az-zauj, suami. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah mu'tiq, orang yang membebaskan. Artinya kalau ada seorang budak kemudian dibebaskan oleh majikannya, maka seandainya budak yang telah dibebaskan tadi meninggal dan meninggalkan harta, kalau tidak punya ahli waris sama sekali, maka nanti hartanya akan diwarisi oleh orang yang telah memerdekannya atau anak-anak dia yang muntasib atau yang punya hubungan darah dengan orang tersebut. 10 inilah ahli waris dari pihak laki-laki. Ya, 10 ini ahli waris dari pihak laki-laki. Tapi kalau seandainya kita terperinci ya, kita perinci sebenarnya, kalau kita sebutkan ya, kalau diglobalkan jumlahnya 10. Tapi kalau kita sebutkan secara terperinci, maka jumlahnya bisa menjadi 15. Karena apa? Karena yang kelima yaitu saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini dibagi menjadi 3, yaitu saudara laki-laki yang sekandung dengan mayit, saudara laki-laki yang sebapak dengan mayit, juga saudara laki-laki yang seibu dengan mayit. Maka saudara di sini dalam kitab Abu Sujak disebutkan saudara laki-laki begitu saja. Tapi kalau ditafsir atau diperinci ada 3, saudara laki-laki sekandung dengan mayit, saudara laki-laki yang sebapak dengan mayit, dan saudara laki-laki yang seibu dengan mayit. Kemudian ibnul akh, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ini juga ada 2, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Adapun anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk ahli waris. Kemudian al-am yang ke-7 ini adalah disebutkan di sini am begitu saja, tapi di sini ada perinciannya yaitu am saudara paman. Paman di sini yang disebut dengan am di sini adalah saudara laki-laki bapak yang sekandung dengan bapak, dan saudara laki-laki bapak yang sebapak dengan bapak. Begitu juga ibnul am, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak. Ini ada 2, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang sekandung dengan bapak, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang sebapak dengan bapak. Adapun anak laki-laki dari saudara bapak dari arah ibu, maka tidak termasuk ahli waris. Jadi kalau diperinci maka bisa menjadi 15 ya, bisa menjadi 15. Dan ini telah disebutkan oleh beberapa ulama, seperti disebutkan oleh Imam Abi Sujak di sini bahwasanya ahli waris untuk laki-laki ada 10, disebutkan oleh Imam Ar-Rahabi dalam Nadhm Ar-Rahabiyah, wal warithuna minar rijali asyrah asma'uhum ma'rufatun mustahirah. Al ibnu wa bunul ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala. Wal akhu min ayyi jihatin kana qad anzalallahu bihil qur'ana. Wa bunul akhi al mudli ilahi bil abi fasma' maqalan laisa bimukadzabi. Wal ammu wa ibnul ammi min abihi fashkur lidil ijazi wa tambihi wa zawju wal mu'tiku dhul wala'i fajumlatu dhukuri ha'ulai. Jadi 10 tadi adalah ahli waris yang bisa mendapatkan warisan dari pihak laki-laki, yang mana bila kita perinci secara mendetail jumlahnya semuanya ada 15. Adapun ahli waris dari pihak perempuan, seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Sujak di sini, mereka adalah 7 orang. Tapi kalau kita perinci, mereka sebenarnya adalah 10 orang. Mereka adalah al-bintu, anak perempuan dari mayit, bintul ibni, anak perempuan, anak laki-laki mayit, cucu maksudnya ya, cucu mayit dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki mayit, wa inna zala abuha, sampai ke bawah. Al-um, ibu, ibunya mayit. Yang 4 adalah al-jaddah, nenek, nenek ya, baik nenek ini dari ibunya ibu atau ibunya bapak. Dua-duanya boleh mendapatkan warisan. Yang kelima adalah al-ukhtu, saudara perempuan. Saudara perempuan, baik saudara perempuan mayit yang sekandung atau saudara perempuan mayit yang sebapak dengan mayit atau saudara perempuan mayit yang seibu dengan mayit. Yang keenam adalah az-zaujah, istri baik satu atau dua, tiga, empat. Yang ketujuh adalah mu'tikah, perempuan yang telah membebaskan budak. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, bila ada seorang perempuan mempunyai seorang budak, kemudian dia bebaskan, maka budak yang telah dibebaskan tadi, jika meninggal dan meninggalkan harta, kemudian tidak mempunyai ahli waris pun, baik dari saudara, sanak saudara dia tidak mempunyai, maka yang akan mewarisi hartanya adalah mu'tikoh, adalah juragan yang telah membebaskan dia tadi. Dalam hal ini Imam Rahabi dalam Nadhum Rahabiyah beliau menyebutkan wal warisatu minan nisa'i sab'u lam yu'ti unsa ghairahunna syar'u bintun wa bintubni bintun wa bintubni wa ummin musyfiqah wa zaujatun wa jaddatun wa mu'tiqah wal ukhtu min ayyil jihati kanat fahadhihi iddatuhunna banat. Ya, tujuh orang inilah yang berhak untuk mendapatkan warisan dari pihak perempuan, yang mana kalau kita perinci jumlah mereka adalah menjadi 10. Karena apa? Karena jaddah, ya, jaddah. Karena nomor 4 yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja' di sini jaddah. Jaddah ini sebenarnya ada 2, ada jaddah minal ada jaddah minal ab. Begitu juga nomor 5 yaitu ukhtun, saudara perempuan. Saudara perempuan ini ada kalanya saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak dan saudara perempuan seibu. Nah, kalau kita perinci seperti ini maka jumlahnya mereka menjadi 10 orang. Dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan ini, mereka semuanya adalah 25 orang. Jadi semua ahli waris kalau ada maka jumlahnya adalah 25 orang. 25 orang ini jika ada semuanya, 25 orang ini jika ada semuanya, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan dari mereka yang ada adalah 5 orang saja. Siapa? Mereka adalah anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, dan salah satu zauj, yaitu suami atau istri. Jadi jika ahli waris semuanya itu ada, 25 orang tadi semuanya ada, semuanya hidup, ya, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan cuma 5 orang saja. Mereka adalah ibnun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan, abun, bapak, umun, ibu, dan suami atau istri. Adapun yang lainnya termahjub atau tertutup, tercegah, tidak bisa mendapatkan bagian gugur karena adanya orang 5 ini. Nah, jika ahli waris yang ada itu semuanya laki-laki saja yang ada, perempuan tidak ada sama sekali, laki-laki semua saja yang ada, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan dari mereka adalah 3 orang, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Ya, jika ahli warisnya itu ada semuanya yang laki-laki, yang perempuan tidak ada sama sekali, maka yang berhak 3 orang ini, bapak, anak laki-laki, dan suami. Jika ahli warisnya itu perempuan semuanya, tidak ada laki-laki sama sekali, yang ada semua perempuan, 10 orang itu ada semuanya, maka yang dapat mendapatkan bagian sini adalah orang 5, yaitu bintun, anak perempuan, bintubnin, anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ukhtun syaqiqah, saudara sekandung, saudara perempuan sekandung, dan zaujah, istri, ya, istri. Jadi 5 orang ini jika ahli warisnya itu perempuan semuanya, laki-laki tidak ada semuanya, maka 5 orang inilah yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ini adalah mengenai jumlah ahli waris baik dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan yang semuanya telah ditentukan oleh agama, telah ditentukan dalam Al-Quran atau di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan wa man la yaskutu bihalin khamsatun az-zaujani wal abawani wa waladu sulbi. Ini telah kita terangkan tadi. Jadi kalau ahli waris semuanya ada, maka semuanya akan gugur kecuali 5 orang ini. Zaujani, salah satu zaujani, istri atau suami, kemudian abawani, ibu, bapak, dan anak laki-laki dan anak perempuan. 5 orang ini tidak bisa gugur sama sekali. Kalau ada semuanya, maka merekalah yang mendapatkan warisan. Karena yang lainnya akan terhijab atau tercegah atau tertolak dengan adanya 5 orang tersebut. Kemudian Imam Abu Suja mengatakan, "Wa man la yarisu bihalin sab'atun, al-'abdu wal mudabbar wa ummul walad wal mukatabu wal qatilu wal murtaddatu wa ahlul millataini." Jadi sebenarnya hal ini telah kita singgung dalam kajian kita yang lalu, yaitu di sini Imam Abi Suja menyebutkan orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Orang-orang ini tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Yang pertama adalah al-abdu, budak. Jadi seorang, jika ada orang yang masih berstatus budak, kalau dia punya ayah dan ayahnya merdeka, bukan budak, kemudian meninggal, maka dia tidak bisa mengambil warisan dari ayahnya tersebut karena dia statusnya masih budak. Terus kalau misalnya dia meninggal, budak itu meninggal, maka dia, harta dia tidak bisa diwariski, tidak diwarisi oleh siapapun. Karena apa? Karena setiap barang yang ada di tangan seorang budak adalah milik juragannya atau tuannya. Kemudian yang kedua adalah wal mudabbar, begitu juga budak mudabbar. Budak mudabbar ini adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan mengatakan, jika saya meninggal, maka kamu saya bebaskan. Ya, namanya budak mudabbar. Nah, budak mudabbar ini, jika dia masih dalam keadaan budak, maka dia tidak bisa menerima warisan dari saudaranya yang meninggal. Juga hartanya tidak bisa diwarisi oleh orang lain, kecuali kalau dia sudah merdeka. Kemudian ummul walad. Ummul walad ini adalah budak perempuan yang dikawini oleh tuannya atau juragannya. Kemudian dari perkawinan tersebut, dari kumpulan tersebut mendapatkan anak, seorang anak. Karena apa? Karena untuk aturan ini, untuk aturan budak atau aturan hamba sahaya dalam Islam, jika seseorang mempunyai budak misalnya, budak perempuan yang muslimah, maka juragannya selagi budak tersebut belum kawin, maka boleh diambil istri sendiri oleh juragannya. Dan nanti kalau punya anak, maka budak tersebut berstatus ummul walad. Seandainya si juragannya ini meninggal, maka secara otomatis budak perempuan tadi merdeka. Nah, selagi dia masih dalam status ummul walad, maka dia tidak bisa mewarisi harta dari orang lain dan hartanya tidak bisa diwariskan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, setiap harta yang dipegang oleh ummul walad atau dipegang oleh budak itu adalah milik daripada juragannya. Kemudian al-mukatab. Mukatab ini juga masih berstatus budak. Karena dia masih berstatus budak, maka hartanya tidak bisa diwarisi dan dia tidak bisa menerima warisan dari orang lain. Dan yang dimaksud dengan mukatab di sini adalah seorang budak yang yang mengadakan perjanjian dengan juragannya. Seandainya dengan mengatakan juragannya, misalnya perjanjiannya, kalau saya bisa membayar atau kalau kamu bisa membayar, bisa menebus diri kamu, memberikan uang 1 juta, maka kamu akan saya bebaskan. Lah, selagi dia belum bisa membayar, maka dia masih berstatus mukatab. Selama dia masih berstatus mukatab, maka dia tidak bisa menerima warisan dari orang lain dan hartanya tidak bisa diwarisi oleh orang lain. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini tidak ada ya, tidak ada yang namanya perbudakan. Perbudakan sudah habis semuanya dan mudah-mudahan ya tidak akan kembali. Mungkin saja kapan-kapan suatu ketika hukum dari perbudakan ini diterapkan kembali kalau memang dalam keadaan yang terjadi ya, terjadi. Adapun untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kelima yang tidak bisa mendapatkan warisan adalah al-qatil, orang yang telah membunuh ya. Orang yang telah membunuh bapaknya, maka dia tidak bisa menerima warisan dari bapaknya tersebut sebagaimana yang kita sebutkan dalam kajian kita. bahwasanya orang yang membunuh bapaknya atau membunuh ibunya, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Atau kalau ada seorang membunuh anaknya, maka dia juga tidak bisa menerima warisan dari anaknya tersebut. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa lil qatili syai'un." Laisa lil qatili syai'un. Dalam hadis yang lain, "Wala yarisul qatilu." Seorang membunuh tidak bisa menerima warisan, tidak bisa menerima warisan. Adapun orang lain bisa menerima warisan dari qatil tersebut. Adapun orang yang dibunuh seperti yang kita jelaskan tadi, seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita, dalam pertemuan kita yang lalu, orang yang dibunuh oleh si qatil ini bisa menerima warisan. Misalnya, misalnya seorang anak menusuk bapaknya dengan pisau. Bapaknya dalam keadaan sakit keras belum meninggal. Sebelum bapaknya meninggal, anaknya tersebut tabrak mobil sampai mati. Nah, kemudian setelah anaknya mati, baru bapaknya 2 hari lagi mati. Maka karena bapak ini yang ditusuk oleh anaknya tadi itu matinya itu 2 hari setelah matinya anaknya, maka dia bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya yang durhaka tadi. Bisa, ya. Yang tidak bisa menerima warisan adalah orang yang membunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang kelima adalah al-murtad. Orang yang murtad yang keluar dari agama Islam tidak bisa menerima warisan dari saudaranya yang lain atau dari suaminya atau dari orang tuanya. Begitu juga orang tuanya tidak bisa menerima, saudara-saudaranya tidak bisa menerima warisan dari dia. Jadi harta dia, harta orang murtad menjadi harta fai, harta yang dimiliki oleh orang Islam semuanya. Dan juga dia tidak bisa menerima warisan dari pihak manapun karena dia berstatus murtad. Kemudian yang ketujuh adalah ahlul millataini, orang yang berbeda agama. Orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang Islam, juga orang Islam tidak bisa mewarisi dari orang kafir. Nah, itu semuanya karena berdasarkan hadis seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya la yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima, yang artinya orang Islam tidak bisa mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang Islam, ya. Ini adanya adalah 7 orang yang mana mereka tidak bisa menerima warisan dari pihak manapun. Kemudian setelah menerangkan 7 orang yang tidak bisa menerima warisan, di sini Imam Abi Suja menerangkan mengenai masalah asobah. Beliau mengatakan wa aqrabul asabati al ibnu thumma ibnuhu thumma al abu thumma abuhu thumma al jaddu thumma al akhu lil ab wal ummu thumma al akhu lil um thumma al akhu lil ab thumma al ibnu al akhli ab wal ummu thumma ibnu al akhli ab thumma al ammu ala hadha tartib thumma ibnuhu thumma idza udimat al asabatu fal maula al mu'tik. Kemudian beliau menyebutkan wal furudul muqaddaratu, adapun bagian-bagian yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang dipastikan fil kitabillahi ta'ala dalam Al-Qur'an sittatun 6. An-nisfu bagian separuh, war-rubu'u bagian seperempat, was-sumunu bagian seperdelapan, was-sulusani bagian seperti 2/3, was-sulus dan bagian sepertiga, was-sulusu dan bagian seperenam. Jadi secara terperinci orang yang mendapat warisan dengan cara asoba. Nah, di sini yang dimaksud dengan fardu itu apa dan yang dimaksud dengan asoba itu apa? Fardu dalam bahasa adalah diartikan al-qat'u wa taqdir, yaitu sesuatu yang telah ditentukan atau dipastikan. Adapun dalam istilah ilmu faraid yang dinamakan fardu di sini adalah bagian yang telah ditentukan untuk setiap ahli waris. Yang menentukan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Lah, bagian-bagian yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an ini ada 6, yaitu bagian separuh, bagian seperempat, bagian seperdelapan, bagian 2/3, bagian sepertiga dan bagian seperenam. Nah, di sana ada bagian yang ketujuh, yang mana bagian ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi merupakan ijtihad dari para sahabat, yaitu namanya Sulusul Baqi. Sulusul Baqi itu yaitu dalam masalah jad dengan ikhwah. Dengan dalam masalah jad dan ikhwah, jika seorang kakek berkumpul dengan saudara laki-laki mayit, atau dalam masalah dengan bapak dan salah satu istri atau suami, maka di situ ada yang namanya fardu, yang namanya sulusul baqi, ya, namanya bagian sulusul baqi. Jadi bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan warisan dengan cara asoba. Asoba itu apa? Asoba itu pengikat, ya. Kalau dari bahasa Arab, asoba dari kata-kata ta'sib, yang artinya adalah dari masdar asoba, yu'assibu ta'siban. Yang mana asoba di sini adalah sanak saudara seorang laki-laki dari bapaknya. Dikatakan demikian karena mereka sanak saudara dari bapak, itu adalah mereka semuanya adalah orang yang melindungi kita, orang yang mencegah diri kita dari segala bentuk kemakruhan atau dari segala bentuk kejelekan. Maka dinamakan asaib. Asaib dinamakan asaib dari kata-kata asyaddu wal man'u, mencegah. Dikatakan asabah karena merekalah adalah orang-orang yang melindungi kita jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan asabah, bagian asabah ini adalah, kalau fardu tadi adalah bagian yang telah ditentukan, ya, oleh Al-Qur'an. Adapun asobah adalah sebaliknya, asobah adalah bagian yang tidak ditentukan. Artinya kalau ada orang yang mendapatkan bagian asobah, berarti dia bisa mendapatkan semua harta karena bagiannya tidak ditentukan. Atau dia adalah ahli waris yang mendapatkan bagian setelah ahli fardu mengambil bagiannya. Kalau ahli fardu semuanya telah mengambil bagiannya, kemudian kalau ada sisa, maka sisanya ini diambil oleh ada semuanya, maka bagian tersebut akan diambil oleh ahlu asoba. Asoba, fardu atau asoba? Fardu adalah ditentukan. Kalau asoba ini belum ditentukan, belum mengatakan fardun wa ta'sib alama. Warubun sumanis furubi wasulusu wasulusu binasi syar'i wasulusani wahumatamamu wahfad fahfad fakulu hafidin imamu. Jadi ada kalanya asoba, ada kalanya fardu. Kemudian Imam Abi Suja di sini mengatakan, beliau menyebutkan asoba secara tertib. Beliau menyebutkan bagian atau orang-orang yang mendapatkan asoba secara tertib. Asoba itu tidak semuanya, tapi bertertib. Selagi di sana ada orang yang lebih dekat, maka dialah yang didahulukan. Dalam hal ini, asobah yang lebih utama, yang lebih dekat dengan mayit, yang didahulukan daripada yang lainnya adalah al-ibnu, adalah anak laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mendahulukan anak laki-laki daripada yang lainnya dengan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala bersiap berwasiat untuk kamu dalam anak-anak laki-laki kamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai asoba ini dengan menyebutkan anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini adalah yang bisa mengurangi bagian dari bapak. Jadi tidak ada orang yang bisa mengurangi bagian dari seorang bapak kecuali anak laki-laki. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk salah masing-masing dari bapak dan ibu, kalau mayit itu meninggalkan anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 1/6. Nah, yang bisa mengurangi bagian daripada bapak dan ibu ini adalah seorang anak laki-laki. Maka yang lebih didahulukan dalam asofa di sini adalah anak laki-laki. Ya. Kalau bagiannya bapak saja bisa kurang karena adanya anak laki-laki, maka otomatis ahli waris yang laki-laki yang lainnya akan bisa dikurangi atau dihajab atau ditolak dengan adanya anak laki-laki. Maka ahli waris asobah yang paling dekat dengan mayit yaitu anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah summa ibnuhu, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnul ibni. Kemudian al-abu yang ketiga adalah bapak. Bapak di sini menempati posisi ketiga setelah cucu laki-laki. Kemudian yang keempat adalah jad. Jadi maksud dengan jad adalah kakek, abul ab, bapaknya bapak. Kemudian yang keempat yang kelima adalah ibnul ab atau saudaranya mayit, anaknya bapak, saudaranya mayit. Saudara mayit yang didahulukan adalah saudara mayit sekandung, kemudian saudara mayit sebapak. Kemudian ibnul akh min abawaini, anak laki-laki yang kena pada anak laki-laki dari saudaranya mayit yang sekandung. Kemudian anak laki-laki yang ketujuh adalah anak laki-laki dari saudaranya mayit yang sebapak. Kemudian setelah itu yang ke-8 adalah anak daripada saudara. Anak daripada saudara. Begitu juga didahulukan anak daripada saudara sekandung, kemudian anak daripada saudara sebapak. Nah, ini adalah urutan daripada ahlu waris secara asobah yang disebutkan oleh Imam Abu Suja, yang gunanya untuk mengetahui kedekatan ya seorang ahli asobah dari mayit ini adalah untuk mengetahui seandainya mereka kumpul semuanya, yang didahulukan adalah ahli waris asobah yang lebih dekat kepada mayit ya, yang kepada mayit, kemudian yang lainnya akan dihijab atau terputus atau tertutup atau tidak mendapatkan apa-apa dengan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada mayit. Kemudian Imam Abu Suja mengatakan wal furudul muqaddarah min kitabillahi sittah, telah kita jelaskan tadi, fardu atau bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an adalah 6, yaitu separuh dan seperempat, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Dan kemudian para ulama sahabat menambah, yaitu menambah sulusul baki, 1/3 dari harta yang tersisa. Kemudian setelah menyebutkan furud ini, baru Imam Abu Suja menyebutkan siapa saja yang mendapatkan separuh, siapa saja yang mendapatkan 1/4, siapa saja yang mendapatkan 1/8, siapa saja yang mendapatkan 2/3, siapa saja yang mendapatkan 1/3, dan siapa saja yang mendapatkan 1/6. Ini semuanya akan kita sebutkan dan kita kaji dalam kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah sehingga bisa mengamalkan dan mengajarkan apa yang telah kita pelajari. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman mubaraka, waj'ala darsana darsan mubaraka, waj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.